Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan waktu luang hingga bisa datang di sini melaksanakan sholat subuh, kemudian mendengarkan kajian yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Ikhwani fiddin, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Tauhid, yang mana kita telah memasuki bab tentang al-mahabbah, tentang al-mahabbah, rasa cinta. Dan ketahuilah bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Mahabbah itu adalah ibadah, dan bahwasanya ibadah salah satu dasar. Mahabbah, rasa cinta, adalah salah satu dasar yang memberikan motivasi kepada seseorang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, al-mahabbah itu berbagai macam bentuknya. Ada yang mahabbah ibadah, ada yang mahabbah tabi'iyah yang sifatnya tabiat manusia. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintai perkara-perkara dunia. Dan ini memang sudah tabiat dari manusia. Sebagaimana yang disebutkan disebutkan dalam sebuah hadis, hubbiba lin nabi an-nisa'u wat-tib. Ditanamkan rasa cinta kepada Nabi terhadap wanita dan wewangian. Ini adalah perkara dunia. Ditanamkan rasa suka terhadap wanita. Barakallahu fikum. Akan tetapi, kalau seandainya mahabbah tabi'iyah ini, barakallahu fikum, dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan mahabbah tabi'iyah ini dia jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya rasa suka dia kepada wanita, rasa suka dia kepada wewangian, rasa suka dia, cinta dia kepada anak-anaknya, maka ini menjadi mahabbah yang sifatnya ibadah. Dia cinta kepada anaknya, maka rasa cinta dia kepada anaknya tersebut, dia selalu menjaga anaknya dari perkara-perkara mungkar, mendidik anaknya di atas akidah Islamiyah, menjaga anak-anaknya dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik yang terjadi pada zaman sekarang ini. Maka apabila rasa cinta dia kepada perkara duniawi dialokasikan seperti ini, maka cinta dia tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sebuah ayat, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang tafsir dari ayat ini, bahwasanya kalimat kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, tandingan-tandingan selain Allah, sekutu-sekutu, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kecintaan terhadap Allah. Lil mufassirina fiha qawlani. Para ulama ahli tafsir memiliki dua pendapat tentang ayat ini. Yang pertama adalah ala annaha ala zahiriha. Makna dari ayat ini sesuai secara zahirnya, yaitu maksudnya adalah mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, Lata, Uzza dan yang lainnya, sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga tandingan-tandingan tersebut dijadikan sebagai sekutu bagi Allah di dalam perkara mahabbah. Nah, menyamaratakan mereka, kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan mereka kepada selain Allah, sehingga tandingan-tandingan tersebut dijadikan sekutu bagi Allah di dalam perkara ibadah. Akan tetapi orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan mereka terhadap Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikun. Ini salah satu pendapat, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah na'am di dalam, yang disebutkan di dalam di dalam Fathul Majid. Pendapat yang kedua, na'am, maknanya adalah annal makna ka hubbillah as-sadir minal mu'minin ay ka hubbil mu'minina lillah, yaitu mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan orang-orang yang beriman terhadap Allah. Sama mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sekutu yang dijadikan sekutu bagi Allah, sebagaimana kecintaan mereka kepada sekutu-sekutu tersebut sama besarnya dengan kecintaan orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat yang kedua. Akan tetapi dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na'am, pendapat yang pertama. Barakallahu fikum, yaitu mereka, na'am, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah, dan rasa cinta mereka kepada tandingan-tandingan tersebut sama besarnya dengan rasa cinta mereka kepada Allah. Nah, akan tetapi kecintaan orang-orang yang beriman terhadap Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Rasa cinta orang-orang yang beriman itu lebih besar daripada rasa cinta mereka terhadap Allah, dikarenakan rasa cinta orang-orang yang beriman itu mukhlis, ikhlas, khalisatan lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, murni. Nah, mahabbah ibadahnya, hanya murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara haula al musyrikun, orang-orang musyrik tersebut, rasa cinta mereka kepada rasa cinta ibadah mereka terbagi. Nah, dan bahkan sama rata antara kecintaan mereka kepada Allah dengan kecintaan mereka kepada al-andad, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa cinta orang-orang yang beriman itu lebih besar, dikarenakan khalisatan lillah, dikarenakan cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu murni. Nah, barakallahu fikum. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naam, barakallahu fikum, itu bisa dibuktikan dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan. Seseorang apabila dia menyatakan rasa cinta dengan lisannya, nah, atau dengan hatinya, itu akan terungkap rasa cinta tersebut dengan perbuatannya. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan, barakallahu fikum, al-jawarihu mir'atul qalbi. Al-jawarihu mir'atul qalbi. Amalan anggota tubuh itu adalah cermin dari hati. Cermin dari hati. Apa yang terpendam di dalam hatinya itu akan tercerminkan melalui amalan perbuatannya. Barakallahu fikum. Dan juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma asarra ahadun sariratan illa azharaha Allah Ta'ala ala safahati wajhi wa falatati lisani. Tidaklah seseorang merahasiakan sebuah perkara di dalam hatinya kecuali Allah akan tampakkan, naam, melalui mimik wajahnya dan ucapan yang keluar dari lisannya. Nah, akan terlihat. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan al-jawarihu mir'atul qalbi. Amalan dari anggota tubuh ini adalah cermin dari hati, atau bagaimana hati yang terpendam, naam, di dalam dadanya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sikap cinta kepada Allah atau pernyataan seseorang untuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan terlihat dari amalan anggota tubuhnya. Nah, di antara tanda bahwasannya seseorang itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu ayat, barakallahu fikum, Surat Ali Imran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibukumullah. Katakanlah, jikalau kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Nah, orang-orang yang menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dia buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Naam, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan hal ini kepada umat manusia. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ayat ini disebut dengan ayatul mihnah. Disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Hasan, salah satu cucu keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, idda'a qawmun mahabbatallah fa'anzalallahu ta'ala ayat al-mihnah. Sebagian orang, sekelompok orang mengaku-ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini yang disebut dengan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau seandainya kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Nah, jadi ayat ini memberikan isyarat dan pengertian kepada kita semua bahwasanya tanda kecintaan seseorang kepada Allah adalah naam tanda yang ada pada diri seseorang ittiba'ur rasul. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak ada rasa mutaba'ah dia kepada Nabi Muhammad, yang tidak ada sikap mutaba'ah, tunduk dan patuh kepada perintah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada sikap ini pada dirinya, maka rasa mahabbah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu dipertanyakan. Nah, perlu dipertanyakan karena Allah Subhanahu Wa Taala mempersyaratkan demikian. Dan ini menjadi tanda apakah seseorang itu betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah dia hanya mengikuti ara, pendapat-pendapat yang ada dan menyampingkan sunnah Nabi. Nah, apakah dia hanya mengikuti tradisi atau kebiasaan orang-orang yang berada di sekitarnya tanpa dia mau mempelajari sunnah-sunnah Nabi, sehingga di dalam beramal tidak ada pedoman mutaba'ah, tidak ada, yang ada hanyalah taklid, yang ada hanyalah taklid. Barakallahu fikum. Taklid buta, mengikuti tradisi, tidak ada sikap mutaba'ah, atau bahkan dia tidak pernah mempertanyakan apakah amalan ini ada pada zaman Nabi. Nah, apakah hal ini diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Kalau seandainya belum diamalkan oleh Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkannya? Apakah tidak memungkinkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkannya? Barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan demikian ketika dia beramal. Amalan apa saja? Maka orang seperti ini ikhwani fiddin dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, naam mufti Kerajaan Saudi Arabia, naam, dan juga barakallahu fikum salah satu dari keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengatakan naam orang yang bermodal taklid di dalam beramal barakallahu fikum, maka dia dikhawatirkan tidak bisa menjawab tiga pertanyaan yang akan disampaikan oleh para malaikat Munkar dan Nakir ketika dia berada di kubur yang dikenal dengan fitnatul kubur. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang-orang yang tidak mampu menjawab tiga pertanyaan tersebut dan hanya mengatakan ha ha ha la adri. Kemudian dia mengatakan sami'tu nasa yaquluna syai'an fakultu. Saya mendengar orang-orang mengatakan demikian-demikian, lalu saya juga mengatakannya. Nah, coba lihat modalnya hanya ikut orang. Saya dengar orang begini, maka saya juga begitu. Nah, tidak ada pedoman untuk mengikuti sunnah Nabi. Apakah hal ini termasuk dari ajaran Nabi? Apakah hal ini pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga para sahabat, dikarenakan mereka adalah ahrasun nasi ala khairin. Mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam kebaikan. Nah, ada suatu perkara kebaikan, maka niscaya mereka adalah orang yang terdepan di dalam mengamalkan kebaikan tersebut. Nah, coba lihat dia mengatakan ha ha ha la adri ketika ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut. Saya tidak tahu, saya dengar orang begini dan begitu, lalu saya pun mengatakannya, lalu saya pun mengikutinya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, orang yang bermodalkan dengan taklid, maka dia tidak akan bisa menjawab tiga pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Sehingga oleh karena itu perlunya bagi kita semua ilmu di dalam beramal, perlunya ilmu di dalam kita menjalankan syariat Islam ini. Amalan seseorang yang tidak berlandaskan dengan ilmu, maka dikhawatirkan amalan tersebut tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk belajar ilmu apa saja, ilmu yang mampu menopang agamanya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, seseorang wajib untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu apa saja? Yaitu ilmu yang wajib dia amalkan. Seperti sholatnya. Sholat wajib untuk diamalkan. Maka wajib bagi dia untuk mempelajari tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia tidak boleh dalam perkara ibadah tersebut. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan tanda kecintaan atau sikap mahabbah ibadah seorang hamba kepada Allah dengan ayat yang lain sebagaimana yang disebutkan di dalam surat, barakallahu fikum, di dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dengan sekelompok orang yang mana mereka mencintai Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulangi ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, siapakah barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sekelompok orang yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka. Sekitar 4 sifat disebutkan di dalam ayat ini. Azillatin 'alal mu'minin, yang pertama, mereka rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Nah, sayang, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Atha', na'am, lil mu'minina kal walad liwalidihi wa kal 'abdi li sayyidihi. Nah, terhadap orang-orang yang beriman seperti seorang anak terhadap, rasa cinta seorang anak terhadap bapaknya, atau barakallahu fikum, sayang dan hormat seperti seorang budak terhadap majikannya. Nah, ini sifat yang pertama. Dia lemah lembut dan penyayang. A'izzatin 'alal kafirin, sementara terhadap orang-orang kafir, nah, barakallahu fikum, mereka memiliki sikap tegas. Naam, mereka memiliki sikap yang mulia. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Atha', wa 'alal kafirina kal asadi 'ala farisatihi. Nah, dan terhadap orang-orang kafir ibarat seperti singa terhadap hewan, terhadap bangsanya. Nah, ini tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan tangannya, dengan lisannya, dan ini merupakan bentuk dari perealisasian seseorang terhadap rasa mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela mengorbankan jiwa raganya untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal. Kemudian tanda yang keempat adalah wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak ada rasa takut terhadap celaan dari orang-orang yang mencela. Nah, tidak pengaruh pada pendirian dia celaan dari orang-orang yang mencela. Nah, tidak pengaruh terhadap amaliah yang dia lakukan dari celaan dari orang-orang yang mencela dia. Nah, dia tetap berjalan, dia tetap istiqomah di atas al-haq, dia tetap berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat Islam, walaupun di sana sini ada orang-orang yang mencela dia, ada orang-orang yang menghina dia dan meremehkan dia, sampai celaan tersebut kepada dirinya, akan tetapi dia tetap kokoh. Nah, ini merupakan hakikat keimanan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Dia tidak bergoyang. Nah, dari celaan dari orang-orang yang mencela dia. Nah, inilah sikap orang-orang yang betul sungguh-sungguh di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang mana dia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Islam, walaupun banyak orang-orang yang membenci dan mencela dia. Inilah ikhwani fiddin beberapa tanda dari sikap mahabbah ibadah seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas dengan lisan, harus dibuktikan dengan amalan dari anggota tubuhnya yang lain. Karena apa yang diamalkan oleh anggota tubuh kita, ini adalah cermin dari apa yang terpendam di dalam hati-hati kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.